الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan di salah satu kitabnya, di dalam kitab Adabul Mufrad, satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang mengharuskan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi ka'annama hizat lahu dunya. Hadithun azim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi fi nafsi, barang siapa di antara kalian yang aman, merasa aman dalam keadaan aman dirinya, wa mu'afan fi jasadihi, dan dalam keadaan afiah, sehat wal afiah, selamat jasadnya, wa indahu qutu yaumi, dan dia memiliki qut, makanan untuk siang dan malamnya, untuk dirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annama hizat lahu dunya, orang seperti ini seakan-akan telah dikumpulkan, diberikan untuknya dunia seluruhnya. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a, tafakkaru sumashkurullah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'am, ni'mat al-amn, ni'mat al-afiyah, dan nikmat rizq dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, di negeri kita, di tempat kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketiga nikmat ini. Nikmatul aman, nikmat keamanan. Awalam tanzuru, tidakkah kita melihat, mendengar bagaimana keadaan sebagian saudara kita kaum muslimin, tidak merasa aman di negeri mereka, tidak merasa aman di pasar-pasar mereka, bahkan di rumah mereka. Amanah ikhwani fillah rahiman rahimakumullah fi amnin. Aman dalam safar kita, aman di negeri kita, aman di rumah-rumah kita. Itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadihi. Dalam keadaan afiah, diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala jasad yang baik, jasad yang sehat, jasad yang terjaga dari berbagai macam ad-darar. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi. Dan dia memiliki makanan pokok untuk dirinya, untuk siang dan malamnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannahu Allah bima atah." Telah sukses, telah mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan seorang yang telah Islam dan Allah berikan rezeki yang kafaf. Kafaf yakni cukup untuk kebutuhan dia sehari-hari, tidak lebih. Wa qannahu Allah bima atah, dan Allah berikan qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Al-falah telah didapatkan. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita mendapatkan tiga nikmat ini. Nikmatul aman, nikmatul afiyah, dan nikmah ar-rizq dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idh ta'adzana rabbukum lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adhabi lasyadid. Gunakan kenikmatan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengkufurinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Quraisy, Allah tetap tempatkan mereka di Mekkah, tempat yang telah berdoa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk negeri tersebut dan orang-orang yang tinggal di sana. Allah berikan berbagai macam nikmat kepada mereka. Tapi ketika mereka berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Fakafarat bi an'amillah fadzaqahullahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah berikan contoh negeri yang dulunya aman, negeri yang dulunya Allah datangkan kepada mereka rizki yang banyak dari segala arah, tapi ketika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, berbuat perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah timpakan kepada mereka rasa lapar, kelaparan, ketakutan. Itu semua karena sebab perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Ayuhan nas, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab. Allah merubah kenikmatan dengan azab ketika satu kaum tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbi man wala, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat tersebut adalah nikmat al-waqt, nikmat waktu yang luang untuk kita gunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan magbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia rugi padanya, tidak bisa menggunakan nikmat tersebut sehingga merugi di akhirat nanti. As-sihhatu wal faral, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Khawlifillah rahimana rahimakumullah. Gunakan nikmat kesehatan dan waktu yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan untuk perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu ikhwani fillah rahimana rahimakumullah. Ingatlah, barang siapa yang tidak menggunakan waktunya untuk ketaatan, maka dia akan terbiring menggunakan untuk perbuatan-perbuatan sia-sia, bahkan untuk yang haram. Ya ayuhat talabatul ilm, gunakan kesehatan kalian, gunakan waktu luang yang Allah berikan, waktu aman, kesempatan bisa belajar talabul ilmi di ma'had-ma'had ahlu sunnah. Gunakan sebaik-baiknya untuk menimba agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa kita hisab, muhasabah diri kita sebelum datangnya hisab di yaumil akhir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hendaknya masing-masing kita melihat, menghitung-hitung, meneliti apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok, untuk hari kiamat. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allah tanyakan kepada kita tentang nikmat-nikmat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin hatta yus'alan khamsin. Tidak akan bisa bergeser kaki hamba di hari kiamat nanti sampai ditanya oleh Allah tentang lima perkara. An umrihi fi mafna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan umurnya di dunia. Wa an jismihi e jasadihi fi mabla, tentang jasadnya, badannya untuk apa dia gunakan di dunia sampai menjadi lemah. Wa an malihi min aina iktasab wa ayna anfaqah, dan tentang masalah hartanya dari mana dia dapat dan untuk apa dia belanjakan. Dan tentang ilmu yang sedang kita pelajari, ilmu yang sehari-hari kita pelajari, Allah akan tanyakan. Wa fima amila fi ilmi, untuk apa ilmu yang kita pelajari ini diamalkan. Nasallallahu taufiq wa hidayah. Aqimish shalah.